بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم marilah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan kita sebagai orang yang beriman, yang menjadikan kita sebagai muslimin, sehingga kita beriman kepada Allah dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita sujud kepada Allah Ta'ala, berdoa kepadanya, berzikir kepadanya, mengharapkan pertolongannya, minta ampunan kepadanya, dan yang lainnya. Semua itu taufik dari Allah Azza wa Jalla, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Setelah kemarin kita membaca Alif Lam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Baru sampai kalimat hudan. Insyaallah di pagi hari ini kita akan sempurnakan ayat yang ketiga ini insyaallah taala. Hudan lil muttaqin. Alif lam mim, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat yang kedua ya, berarti ya. Masih ayat yang kedua. Belum masuk ayat yang ketiga. Baik. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Wa qala fi mawdi akhar. Kemarin kita sudah sebutkan kenapa disebut hudan, disembunyikan atau dibuang makmulnya, objeknya, karena untuk memberikan faedah umum, petunjuk bagi seluruh kebaikan, kemaslahatan, kebaikan di kampung dunia maupun petunjuk yang mengandung kebaikan di kampung akhirat, yang menunjuki dalam masalah usuliyah, masalah akidah, yang membimbing kita juga dalam masalah cabang, dalam masalah ibadah-ibadah. Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada al-haq, mana yang hak dari yang batil, mana yang benar dari yang salah, dan menerangkan kepada mereka bagaimana cara menempuh jalan yang bermanfaat di dunia dan akhirat mereka. Kita lanjutkan. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Allah berfirman dalam surat yang lainnya, dalam ayat yang lainnya, hudan linnas. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam surat Al-Baqarah kita, yang kita baca, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa berbeda? Bukan berbeda, dua-duanya benar. Karena Al-Quran ini dari Allah, tidak mungkin terjadi tanakut, pertentangan ayat satu dan yang lainnya. Tidak. Nah, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Ini umum seluruh manusia. Pada ayat yang kita bahas, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena memang Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk. Fal ashqiya, maka orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, lam yarfa'u bihi ra'san, mereka tidak mau mengangkat kepala untuk mempelajari Al-Qur'an. Ini orang-orang yang celaka, orang yang binasa, tidak mau menyempatkan waktu mereka untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ini orang yang binasa, orang yang celaka, seakan-akan sibuk luar biasa sehingga enggak punya waktu untuk mendengarkan kajian Al-Qur'an, karena cintanya terhadap dunia menyebabkan dia tidak mau mengorbankan waktunya untuk mentadaburi Al-Qur'an. Prinsip mereka, time is money, waktu adalah uang. Di hatinya, di kepalanya, uang, uang, uang, sehingga rugi kalau waktunya tidak dimanfaatkan untuk mencari uang. Sampai-sampai untuk hadir di majlis ilmu enggak mau, takut rugi. La haula wala quwata illa billah. Fal ashqiya'u lam yarfa'u bihi ra'san, maka orang-orang celaka adalah orang-orang yang tidak mengangkat kepalanya untuk mempelajari Al-Qur'an. Walam yakbalu hudallah, dan tidak menerima petunjuk Allah. Padahal Al-Qur'an itu berisi petunjuk dari Allah, dia tidak terima, enggak mau mendengarkan petunjuk Allah. Faqamat alaihim bihil hujjah, maka tegak bagi mereka hujjah. Apa maksudnya tegak hujjah bagi mereka? Maksudnya Allah punya alasan menyiksa mereka. Allah menyiksa mereka ada alasannya, karena memang mereka menjauh dari petunjuk Allah, tidak mau mendengarkan bimbingan Allah, tidak mau mendengarkan majlis ilmu yang dibacakan di dalam Al-Qur'an. Lebih suka tidur dipanggil oleh Allah melalui lisannya muadzin, as-salatu khairun minan naum. Enggak mau dia, enggak mau mendapatkan petunjuk Allah, enggak mau beribadah kepada Allah. Wajar ketika Allah menurunkan azab pada mereka, matinya hati-hati mereka, jauh dari rezeki kepada Allah, sehingga susah rezekinya. Nah, sehingga selalu penuh dengan masalah, rezeki yang didapat hilang-hilang saja, selalu merasa kurang. Dengan jujur tidak cukup, sehingga menipu, berdusta, wal'iyadu billah. Maka tegak hujjah atas mereka. Walam yantafi'u bihi li syafa'ihim, sehingga Al-Quran tersebut tidak bermanfaat bagi mereka untuk mengobati kecelakaan mereka. Al-Quran itu tidak bermanfaat bagi mereka untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan mereka. Bagi orang beriman bermanfaat sekali Al-Quran, terbimbing dia dalam berbicara, dalam berkeyakinan, dalam beramal, so butuh dengan Al-Quran, butuh kepada Allah yang diisi yang dalam Al-Quran terdapat bimbingan Allah Ta'ala. Adapun orang-orang celaka enggak butuh, sehingga tidak bisa mendapatkan manfaat dari bimbingan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Wa ammal muttaqun, dan adapun orang-orang yang bertakwa, alladzina atau bisababil akbar, yang mereka mendatangkan sebab-sebab yang besar, lihusul hidayah, untuk mendapatkan hidayah, wahuwa taqwa, yaitu taqwa. Orang-orang yang bertakwa, mereka mendatangkan, mengerjakan sebab-sebab, sebab-sebab supaya dapat hidayah. Apa itu? Di antaranya datang ke majlis ilmu, duduk mendengarkan apa yang dibacakan kepada mereka dari Al-Quran. Ini sebab-sebab besar mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Kalau di rumah saja, ah coba dengar dari rumah, samar-samar, kadang dengar, kadang tidak. Susah mau dapat hidayah. Orang-orang yang bertakwa, mereka mengerjakan sebab, melakukan sebab, mengerjakan sebab-sebab supaya dia dapat hidayah. Di antara sebab tersebut, mendengarkan majlis, hadir di majlis ilmu, mendengarkan dibacanya ayat-ayat Allah. Dihusulil hidayah, untuk mendapatkan hidayah. Wahuwa taqwa, itulah taqwa. Orang-orang yang bertakwa, mereka mengerjakan sebab-sebab untuk dapat hidayah. Sebab-sebab yang dikerjakan itulah takwa. Takwa mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauh dari Allah. Ketika dia hadir majelis ilmu yang merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, berarti dia adalah orang yang bertakwa. Itulah takwa. Allati hakikatuha, yang hakikatnya takwa adalah ittikhadhu ma yaqa sakhatallah wa azabahu bintithali awamirhi wajtinabi annawahi. Takwa adalah mengambil sesuatu yang bisa menamai dirinya dari kemurkaan Allah, dari azab Allah. Itu namanya takwa. Dia mengambil sesuatu, jangan sampai dia diazab, jangan sampai Allah murka padanya, marah padanya. Dia kerjakan sebab tersebut, dia ambil tameng tersebut. Bagaimana caranya? Bintisali awamirihi, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Wajtinabi nawahi, menjauhi larangan Allah. Inilah tameng yang kokoh, yang kuat. Dengan mengerjakan perintah Allah, Allah enggak marah padanya. Menjauhi larangan Allah, maka dia akan selamat dari azab Allah. Fahtadu, maka mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Maka Al-Quran ini, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan manfaat Al-Quran, karena dia dibimbing oleh Al-Quran. Fantafa'u ghayatul intifa, maka orang-orang bertakwa mendapatkan manfaat yang sangat banyak, setinggi-tinggi manfaat. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, pasti Allah jadikan bagi kalian furqan, pembeda. Artinya apa? Kalau kalian bertakwa kepada Allah, mengerjakan sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah, hadir di majlis ilmu, untuk mendapatkan bimbingan Allah dalam Al-Quran, pasti Allah jadikan bagi kalian furqan, pembeda. Akhirnya kalian bisa membedakan mana amalan baik, mana amalan jelek, mana amalan yang syirik, mana amalan tauhid, mana amalan tauhid, mana yang syirik, mana amalan sunnah, mana yang bid'ah. Kalian akan tahu. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bertakwa, semuanya baik. Bid'ah-bid'ah kan ada yang hasanah. Ini orang yang tidak terbimbing. Nah, sehingga perbuatan syirik dikatakannya itu wasilah. Perbuatan syirik dianggapnya itu mendatangkan mencari syafaat. Dia tidak punya furqan. Allah tidak kasih padanya furqan, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana baik, mana buruk. Mereka tidak tahu, tidak bisa membedakan. Karunia itu, nikmat itu Allah kasih kepada orang-orang yang takwa. Falmuttaqun, هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat kauniyah. Dari ayat yang dia baca, dia bisa mengambil manfaat sehingga dia kerjakan perintah Allah, dia jauhkan larangan Allah, bisa mengambil manfaat. Begitu juga ayat-ayat kauniyah, kejadian-kejadian di alam ini, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ada beritanya dari orang lain atau dari radio atau dari apapun itu, dia bisa mengambil faedah, manfaat, mengambil manfaat. Oh, jangan seperti mereka yang diazab gara-gara demikian-demikian. Oh, hati-hati jaga anak-anak kita, jangan seperti daerah sana yang membuat anaknya sehingga celaka. Semua situasi kondisi yang dia lihat, yang dia dengar, yang dapatkan, dia bisa mengambil manfaat, mengambil ibrah dan pelajaran. وَلِأَنَّ الْهِدَايَ نَوْعَانَ. Karena hidayah itu ada dua macam. Ini alasan yang berikutnya kenapa dalam ayat pertama Allah menyatakan هُدَنْ لِلْمُتَّكِمْ, dalam ayat yang lain هُدَنْ لِلْنَاسِ. Bukan bertentangan, karena memang hidayah itu ada dua. Tidak mungkin ayat satu bertentangan dengan ayat yang lainnya. Tidak, memang hidayah itu ada dua macam. Satu, hidayah itu bayan, hidayah bayan. Dua, hidayah itu taufiq, hidayah taufiq. Hidayah bayan, yaitu, yaitu dia mendapatkan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, bimbingan-bimbingan. Kalau hidayah taufiq, dia ditakdirkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan penjelasan tersebut, ilmu tersebut. Hidayah bayan hanya mendapatkan ilmu, sekedar ilmu saja. Ada yang nasihati, ada yang ngasih tahu, dia mendapatkan berita, tapi belum tentu dia bisa mengamalkannya. Hidayah taufik, dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. فَالْمُتَّقُونَ حَصَلَتْ لَهُمْ الْهِدَايَةً. Maka orang-orang yang bertakwa, mereka mendapatkan dua hidayah sekaligus. Hadir di majlis ilmu, dia bertakwa pada Allah, mengerjakan sebab, hadir di majlis ilmu, dapat hidayah, irsyad, bimbingan. Oh, tahu, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Setelah pulang ke rumah, dia kerjakan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah, dua-duanya dia dapat hidayah. Hidayah ilmu dapat, bimbingan dapat, hidayah na'am taufik juga dapat. Dalam suatu ayat Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi Muhammad pengen banget pamannya Abu Thalib masuk Islam. Pamannya membela Islam, yang mengorbankan hartanya, kesempatannya, waktunya untuk membela Islam. Dia perintahkan anak-anaknya masuk Islam, tetapi dia sendiri tidak masuk Islam. Ketika sakit, Rasul menyatakan ya ammi, ya pamanku, kul kalimatan uhadulaka bi'indallah, ucapkanlah satu kalimat yang aku akan menjadikan saksi, aku akan jadikan ucapan tersebut sebagai pembela untukmu di hadapan Allah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Pamannya tidak mengucapkannya karena digoda oleh orang-orang kafir Quraisy sampai meninggal dunia. Rasul tidak bisa memberikan hidayah taufik. Pamannya dapat hidayah bayan, dengarkan ucapan Rasulullah, mendengarkan kalam-kalam Rasulullah, mendengarkan Al-Quran, melihat praktek-prakteknya, hidayah bayan dapat dia, tapi hidayah taufik tidak dapat, karena itu hak Allah. Ya, dia tidak bisa mengamalkannya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Hidayah bayan, engkau mampu sekedar menjelaskan ilmu, menerangkan, membimbing mereka ke kejalanan. Nah, itu bisa. Tapi hidayah taufik hanya hak Allah. Wa ghairun min lainnya lam tahsulu lahum hidayatut taufik. Adapun selain orang-orang yang bertakwa, mereka hanya mendapatkan hidayah bayang saja, sekedar tahu. Kenapa niat mereka? Ah, hadirlah. Nah, hitung-hitung dapat tambah wawasan lah, tambah wawasan. Sekedar ngerti saja. Kadang-kadang hadir di majlis ilmu, tapi enggak diamalkan, sehingga hanya dapat hidayah bayan. Nah, hidayah taufik ketika dapat ilmu diamalkan, itu hidayah taufik. Orang bertakwa dapat dua-duanya, dapat hidayah bayan dan hidayah taufik. Wa hidayatul bayan biduni taufik lil amal biha laysat hidayatul haqiqiyah tamah. Adapun hidayah bayan tanpa taufik dari Allah Ta'ala, tanpa mengamalkan ilmu tersebut, bukanlah hidayah yang sempurna, bukanlah hidayah yang hakiki. Hidayah yang sempurna kalau ilmu itu diamalkan. Orang yang bisa mengamalkan ilmu yang dia sudah ketahui, berarti dia telah dapat taufik. Maka hendaklah apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan. Nah, summa wasafal muttaqin bil aqaid wal a'malil batinah wal a'malil zahirah. Kemudian Allah mensifati sifat-sifat orang yang bertakwa bil aqaid, baik itu berkaitan dengan akidah-akidah mereka, wal a'mal al batinah, maupun dan juga amalan-amalan mereka yang batin, wal a'malil zahirah, maupun amalan-amalan mereka yang zahir. Allah sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, bagaimana keyakinan mereka, bagaimana amalan-amalan mereka, bagaimana amalan mereka dalam hati. Nah, keyakinan-keyakinan mereka yang na'am, dan amalan yang nampak maupun yang tersembunyi, Allah tunjukkan. Ini loh bukti orang yang bertakwa. Litadamman at-taqwa lidzalik, yang mengandung takwa. Faqala, di mana Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Ini ciri-ciri orang yang beriman, sifat-sifat yang orang yang bertakwa. Satu, dia beriman dengan perkara yang gaib. Ini salah satu sifat orang yang bertakwa. Haqiqatul iman, hakikat iman adalah huwa tasdiqut tam bima akhbarat bihir rusul, yaitu membenarkan dengan pembenaran yang sempurna apapun yang dikhabarkan oleh Rasul. Apapun yang dikhabarkan oleh Rasul, dia beriman dengan keimanan yang sempurna. Ketika Rasul mengkhabarkan tentang Allah, dia beriman ada Allah. Nama-nama Allah, dia beriman dengan nama-nama Allah. Rasul mengkhabarkan sifat-sifat Allah, dia beriman dengan sifat-sifat Allah. Dengan perbuatan-perbuatan Allah, dia beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah. Pokoknya sempurna, tidak separoh-separoh. Dalam hal ini dia beriman, dalam hal itu dia tidak beriman. Bukan demikian orang yang beriman. Orang yang beriman itu semua berita-berita yang datang dari Rasul, dia percaya, masuk akal maupun tidak masuk akal. Nah, dia pahami maupun dia tidak pahami, dia beriman. Itulah orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Al-mutadamminu li'inqiyadil jawarih, yang mengandung ketundukan anggota badan. Kalau cuma membenarkan saja tanpa tunduk, belum bertakwa, belum orang yang beriman namanya. Nah, lihatlah iblis laknatullah, dia beriman kepada Allah, dia tahu nama-nama Allah, dia tahu sifat Allah. Apakah iblis orang beriman? Bukan, kafir dia. Kenapa? Dia punya ilmu, tetapi dia tidak amalkan. Dia tidak tunduk pada Allah, anggota tubuhnya tidak tunduk pada Allah. iblis langsung dialog dengan Allah, minta kepada Allah untuk Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Allah kabulkan, dia beriman pada Allah dalam hal ini, tetapi dia menjadi kafir karena tidak mengamalkan ilmunya, karena tidak tunduk naam anggota badannya kepada Allah. Disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, dia enggak mau, ingkar dia, maka dia kena laknat. Berarti orang yang beriman adalah orang yang membenarkan berita-berita dari Rasulullah, dan dia tunduk enam anggota badannya enam kepada perintah Allah. Juga Fir'aun, nah, dia ingkar enam, namun di akhirnya di akhir hayatnya dia beriman. Aku beriman dengan Rabb-nya Musa, namun tidak diterima tobatnya karena nyawanya sudah sampai tenggorokan. Nah, ketidaktaatan dia kepada Nabi Musa alaihissalam, tidak taat dengan Rasul, tidak percaya dengan Rasul, menunjukkan dia kafir. Keimanannya sia-sia ketika tidak tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya. Walaysa sya'nu fil iman bil asya'il musyahadah bil hissi. Bukanlah urusan dalam perkara iman itu merupakan perkara yang bisa disaksikan dengan panca indera. Masalah keimanan ini enggak bisa dilihat oleh panca indera, enggak bisa dirasa, enggak bisa dipegang. Kamu beriman dengan Allah, gimana mau beriman? Allah itu mana? Saya enggak pernah lihat. Saya akan beriman kalau saya lihat, saya bisa pegang, bisa sentuh, baru saya beriman. Kata mereka, la haula wala quwata illa billah. Yang namanya iman itu tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Fa inna la yatamayyazu bihal muslim min al kafir. Kalau memang seperti itu, yang namanya iman bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipegang. Apa bedanya orang muslim dan orang kafir? Orang kafir juga akan beriman karena dia lihat langsung. Nah, kenapa berbeda antara muslim dan kafir? Karena orang kafir, mereka tidak beriman dengan sesuatu perkara yang gaib. Ada pun orang muslim, orang yang beriman, orang, mereka beriman walaupun enggak bisa, enggak pernah lihat Allah. Walaupun enggak pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beriman. Nah, dipelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalamullah dipelajari, Sunnah Rasulullah dipelajari, dikerjakan perintah Allah, dikerjakan perintah Rasul, ditinggalkan larangan Allah, ditinggalkan larangan-larangan Rasul. Itu orang beriman namanya, muslim namanya, mukmin namanya. Orang kafir, dia hanya mau mengerjakan yang nampak sampak saja, yang dia bisa yang bisa dirasa oleh panca indera, baru dia beriman. Kalau tidak, maka pun mereka pun tidak percaya. Kafir namanya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Innama sya'nu fil iman bil ghaib. Sesungguhnya hanyalah perkara keimanan itu pada perkara-perkara yang gaib, alladzi lam narahu, yang tidak bisa dilihat, wala musyahiduhu dan tidak bisa disaksikan. Wa innama nu'minu bihil khabarillah, sesungguhnya hanyalah kita beriman dengan apa yang Allah khabarkan, wa khabar rasulihi, dan apa yang dikhabarkan oleh rasulnya. Fahadal iman alladhi yumayyizu bihil muslim minal kafir. Maka ini pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir. Kita mukminin muslimin beriman dengan khabar-khabar dari Allah dan Al-Quran. Apapun itu, masuk akal enggak maupun masuk akal. Tentang hari kiamat, apa yang terjadi nanti, kita beriman. Adanya hari yaumul hisab, yaumul mizan, dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, matahari didekatkan, langit terpecah, semuanya kita beriman semuanya. Seluruhnya tanpa kecuali, seluruh berita-berita dari Allah kita beriman. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kita beriman semuanya. Akan keluarnya Dajjal, sekarang dia dalam keadaan dirantai di tengah laut, di suatu lembah pulau, akan turun Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya berita-berita itu kita beriman. Apapun berita, masuk akal maupun enggak masuk akal. Nah, itu orang beriman namanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Li'annahu at-tasdiqu mujarrab lillahi wa rasulihi. Nah, iman yang membedakan antara seorang muslim dan kafir. Karena yang namanya iman itu membenarkan karena sungguhnya semata-mata membenarkan Allah dan Rasulnya. Saya ulangi, li'annahu tasdik al-mujarrab lillah wa rasulihi, karena dia percaya pada Allah dan Rasulnya. Fal mu'min yu'minu bi kulli ma akhbarallahu bihi, maka seorang mu'min beriman dengan seluruh apa yang Allah khabarkan, au akhbaru bihi rasul, dan au rasulihi, dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulnya. Sa'un, sama saja, syahiduhu au lam yusyahiduhu, apakah dia menyaksikan ataupun tidak menyaksikan, dia tetap beriman. Wa sawa'un fahimahu au apa fahimahu, sama saja apakah dia memahami, wa aqalahu, atau dia bisa atau masuk akalnya, au lam yahtadi au lam yahtad lam yahtadi ilahi aqalahu wa fahimahu, ataupun dia menyaksikan ataupun bisa diterima oleh akalnya ataupun tidak paham, tetap dia beriman. Itulah orang yang beriman. Masuk akal enggak masuk akal tetap beriman. Dia melihat langsung maupun tidak lihat langsung, dia beriman. Itulah orang beriman. Bi khilafi zanadiqah, berbeda dengan zindik-zindik. Apa zanadiqah? Zindik itu apa? Zindik itu orang yang punya dendam, kebencian terhadap Islam, tetapi dia sembunyikan. Nampaknya dia senang dengan Islam, dia kerjakan syariat Islam, tapi dia punya rencana jahat terhadap Islam. Zaman dulu orang zindik itu sedikit, sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang dengan adanya HAM, bermunculan para zindik-zindik. Nah, berani dia mengungkapkan isi hatinya, kebenciannya terhadap Islam. Terang-terangan menolak Al-Quran, terang-terangan menolak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini zindik. Maka jangan tertipu dengan khusyuknya sholatnya orang yang zindik. Niat dan munafik. Orang yang munafik ini, zindik ini. Sholatnya nampaknya, serbannya, jubahnya, jenggotnya, khusyuknya. Para ulama terdahulu ketika masuk masjid mau salat Jumat, ternyata ada zindik, langsung pindah dia. Dia menyatakan na'udzubillahi min khusyu'in nifaq, aku berlindung pada Allah dari kekhusyukannya orang nifaq, orang munafik. Nampaknya khusyuk, dia lagi mencari masa, mencari korban-korban yang akan dia kasih racun subhat-subhat yang ada pada otaknya. Hati-hati. Kenapa? Kebencian dia terhadap Islam, sehingga penampilannya nampaknya islami, padahal dia benci dengan Islam. Ini zindik. Bi khilafiz zanadiqah, berbeda dengan zindik-zindik. Al-mukadzibin, yang mereka mendustakan, li umuril ghaibiyah, terhadap perkara-perkara ghaib. Dia enggak percaya dengan perkara yang ghaib. Mengaku Islam tetapi dia enggak percaya dengan perkara-perkara yang ghaib. Berbeda dengan Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasul Isra Mi'raj, dikhabarkan kepada Abu Bakar Siddiq, apa kamu percaya? Dia, satu malam ke Sidratul Muntaha, bolak-balik langit, bolak-balik ke langit, ke Baitul Maqdis. Kata Abu Bakar Siddiq, lebih dari itu aku beriman, yang lebih aneh lagi aku akan beriman. Luar biasa keimanan Abu Bakar Siddiq. Masuk akal enggak masuk akal, asalkan berita itu betul-betul dari Al-Quran dan Sunnah, percaya. Makanya disebut dengan as-siddiq. Seharusnya demikian kita itu. Jangan ragu-ragu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jangan seperti zanadiqah, orang-orang zindiq. Yang mereka mendustakan perkara-perkara ghaib. Li'anna uqulahum al-qasirah, kena akal-akal mereka itu kurang. Al-muqassirah, ya pendek, lam tahtadi ilaiha, yang tidak terbimbing. Fakazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi, mereka mendustakan apa yang tidak bisa mereka liputi dengan akal mereka dan ilmu mereka. Namanya manusia, akalnya kan akal manusia, otaknya kan kecil, cuma satu gempal, ya. Otak manusia sebenarnya sebesar tinju. Enggak mungkinlah mengetahui semua perkara. Enggak mungkinlah perkara gaib-gaib juga tahu semua, enggak mungkin. Nah, maka cukup beriman, jangan paksakan diri harus tahu, harus lihat segala macam. Enggak mungkin, banyak perkara yang kita tidak ketahui. Cukup kita imani, selamat akal kita. Nah, namun mereka tidak sadar sebenarnya otak-otak mereka itu terbatas. Nah, fafasadat uqulahum, maka rusaklah akal-akal mereka. Wa marajat ahlamuhum, maka bercampurlah pikiran-pikiran mereka. Bercampur baur, enggak jelas, bingung mereka. Karena memaksakan diri. Nah, wa zakat uqul mu'minin, dan sucilah akalnya orang yang beriman. Al-musaddiqin, yang jujur. Al-muhtadin, yang terbimbing bihadillah, dengan hidayah dari Allah Ta'ala. Maka akal orang-orang yang beriman, yang terbimbing dari Al-Quran dan Sunnah, selamat akal mereka. Naam, tidak bingung, enggak perlu tahu. Naam, semua perkara yang Allah, enggak, karena enggak mungkin mampu akalnya menembus perkara-perkara yang gaib itu. Yang penting dia imani, dia percaya, dia yakini, dia persiapkan dirinya untuk naam yaumul kiamahnya, sudah cukup. Enggak perlu kemudian harus lihat langsung. Nah, tapi anehnya di zaman sekarang ini, karena jauhnya kaum muslimin dari Al-Qur'an dan Sunnah, kaum muslimin ini lebih percaya dengan orang-orang kafir daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga di sekolah-sekolah dijadikan mata pelajaran bahwasanya manusia ini berasal dari monyet. Teorinya Darwin. Ini ustaz yang dianggap ulama belajarnya ke luar negeri, ke Maroko, ke Amerika, ke Eropa, ke Mesir, ke sana kemari. Tapi anehnya percaya dengan ucapan orang-orang kafir sebagai guru-gurunya. Gurunya orang Yahudi. Seharusnya ini menunjukkan dia kurang percaya dengan kaum muslimin. Bukan belajarnya dengan ulama Ahlus Sunnah, belajarnya dengan orang-orang kafir. Belajar agama Islam kepada orang kafir. Rusaklah akal mereka. Kalau orang Yahudi menyatakan nenek moyang mereka orang manusia terbuat dari manusia berasal dari monyet, wajar, karena memang orang tua mereka, nenek moyang mereka dikutuk oleh Allah menjadi monyet dan babi-babi. Sehingga ketika mereka meneliti, loh kok persis dengan diri mereka, wajar. Kadapun kaum muslimin beriman dan akunan sunnah bahwasanya manusia pertama adalah Nabi Adam AS. Manusia sejak awalnya sudah manusia, bukan monyet. Tanyakan pada Darwin, emangnya kamu menyatakan manusia berasal dari monyet? Emangnya waktu masa monyet dulu kamu hidup? Kok tahu kamu manusia berasal dari monyet? Nah, banyak manusia kaum muslimin, nah yang mengaku kaum muslimin ternyata beriman dengan Yahudi, percaya dengan teori Yahudi, dengan Al-Quran dia tidak percaya. Allah Maha tahu awal penciptaan manusia. Nah, para nabi-nabi. Nah, Allah lebih tahu. Kenapa tidak percaya dengan berita yang terdapat dalam Al-Quran? Menyedihkan situasi dan kondisi kaum muslimin saat ini. Jauh mereka dari agama mereka. Paling di SD, di SMP, di SMA, di kuliah, pelajaran agama paling cuma 2 jam, 1 minggu. Itu pun diajarkan oleh orang-orang yang agamanya enggak jelas. Nah, apa yang diharapkan dari orang yang tidak mempelajari agamanya? Nah, la haula wala quwata illa billah. Kita yang mempelajari satu ayat saja masa sedih. Waktu 24 jam sehari hanya setengah jam kita gunakan mempelajari Al-Qur'an. Ini aja kita kadang-kadang sedih, ya. Bagaimana mereka tidak mempelajari agama? Nah, mengaku Islam tetapi tidak mempelajari agama Islam, tetapi mempelajari agama ajaran-ajaran dari orang-orang kafir. Ilmu-ilmu yang dari orang-orang kafir, semangat dia. Kalau bahasa Inggris, siap bayar mahal, walaupun jauh dia datangi untuk kursus bahasa Inggris, tapi belajar bahasa Arab biar paham Al-Quran dan Sunnah berat. Gratis, gak mau juga, gak mau datang, sibuk alasannya. Luar biasa, berhasil syaitan memasukkan subhat-subhatnya di otak-otak mereka. Wa yadkhulu fil iman bil ghaib, masuk dalam kategori beriman pada perkara yang gaib adalah al iman bi jami'i ma akhbara Allah bihi min al ghuyub al madhiyah wal mustaqbalah, yaitu beriman dengan seluruh apa yang Allah kabarkan dari perkara-perkara yang gaib yang telah lalu maupun perkara gaib yang akan datang. Kalau memang kita beriman pada perkara yang gaib, kita beriman dengan kejadian-kejadian lampau. Nah, apa yang Allah kabarkan tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua masa lampau, dan semuanya manusia bukan monyet. Nah, yang monyet itu orang-orang Yahudi yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Nah, beriman juga dengan perkara yang akan datang, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti. Wa ahwal akhirah, dan juga beriman dengan keadaan-keadaan akhirat. Wa haqa'iq awsafillah wa kaifiyatiha, dan juga beriman dengan sifat-sifat Allah dan bagaimananya dan kaifiyahnya. Wa ma akhbara bir rusul, apa yang dikhabarkan oleh rasul, min zalik, tentang yang demikian itu, sifat Allah, Allah punya tangan, imani saja. Nah, dua-duanya kanan semua, imani aja. Allah enggak punya tangan kiri, Allah punya kaki, punya betis, imani saja. Jangan tanya bagaimananya, kita enggak tahu. Kenapa tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihatnya? Kenapa imani saja? Karena memang Allah laisa kamitsli syai, tidak serupa dengan apapun. Bagaimana mungkin kita masuk akal kita? Enggak mungkin sampai otak kita untuk memikirkannya. Karena Allah enggak serupa dengan apapun. Bagaimana tangannya, enggak mungkin tahu. Bagaimana kakinya, bagaimana betisnya, bagaimana matanya, enggak bisa, enggak mungkin tahu. Karena Allah enggak serupa dengan apapun. Enggak serupa dengan manusia, enggak serupa dengan makhluk-makhluk, semuanya enggak serupa. Tinggal imani saja. Fa yu'minu bi sifatillahi wa wujudiha, dan beriman dengan sifat-sifat Allah dan wujud Allah Ta'ala. Ya rahmatullah. Wa tayaqqanunaha, dan mereka meyakininya. Wa illam yafhamu kaifiyataha, maka orang yang beriman mereka meyakini sifat-sifat Allah sekalipun tidak faham bagaimananya, kaifiyahnya, terserahlah bagaimananya. Wajah Allah itu indah, merupakan lebih nikmat dari kenikmatan surga, enggak ada apa-apanya dibandingkan melihat wajah Allah. Bagaimana wajah Allah? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas kita merindukan untuk berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala, rindu untuk berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman, kalau sudah waktunya meninggal dunia, dia malah rindu untuk ketemu dengan wajah Allah Ta'ala. Tetapi kalau masih dikasih waktu untuk hidup, dia tidak minta mati. Dia tidak minta mati, tidak mau bunuh diri. Masih ada waktu, terus dia gunakan untuk beribadah pada Allah. Kalau sudah waktunya memang harus meninggal dunia, dia rindu untuk berjumpa dengan sang kekasih, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah senang, Allah senang dengan orang yang senang ingin berjumpa dengannya. Dan berbeda dengan orang kafir, enggak beriman pada Allah, sehingga takut dengan kematian. Nah, maka ikhwati fillah, kita tidak minta mati, tetapi kalau memang mati itu sudah sampai, kita berharap berjumpa dengan wajah Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tafsir surah Al-Baqarah ayat yang kedua, ya, yaitu hudal lil muttaqin. Naam, alif lam mim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'an ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang mana Al-Qur'an ini hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau memang kita orang yang bertakwa, jadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk kita, pembimbing kita di dalam kehidupan di dunia supaya selamat di akhirat nanti. Maka kita terus pegang Al-Quran, pelajari Al-Quran sampai mati. jangan separuh-separuh, kan sudah kemarin, terus-menerus. Karena kita ke petunjuk Al-Quran sangat sempurna, sangat banyak yang saat kita butuhkan bimbingan nam Allah dalam Al-Quran ini. Semoga Allah takdirkan kita untuk bisa terus menghadiri majlis ilmu, mendapatkan ilmu bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah beri taufik kepada kita untuk bisa mengerjakan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafaddalu rahimakumullah.